pitung dino tresnan raga kepalasan sebilang ingat belin mekit dengeling adi tepat sekejang kepan ngembang-ngembang yeh peninggalan adi dugas adi masa kapan belina kain diastun sakit kenapa bengong ninggalin adi nata ya diastun adi bemejang kepan nanging tresnan belitu sing hilang adi lo sayang subegelahan anak menjani tresnan belitu kambang. Dun sakit kena bengong ninggalin adi nyata ya bias dun adi bemejang kepan nanging tresnan belitu sing hilang adi lo sayang subegelahan anak menjani tresnan belinde kambang ya diastun adi memejang kepan nanging tresnan belitu sing hilang adi lo sayang subegelahan anak jani tresnan berlindek kamu.